Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Indonesia Harmoni. Viva Indonesia. TVRI. Ya subhanallah, pada kesempatan ini kami berada di Masjid Jami' Al-Fatah Tasikmalaya bersama dengan Majelis Taklim Al-Idrisiyah. Nah pemirsa, suatu fenomena yang sangat menarik ketika kita melihat terjadinya proses hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana ada pertemuan antara kaum Muhajiri dengan kaum Ansor. Mereka tidak kenal, mereka pun baru bertemu, dan mereka sama sekali tidak mengetahui siapa yang akan ditemuinya. Tetapi begitu peristiwa itu terjadi, apa yang terlihat? Mereka seperti sudah kenal lama. Ini adalah salah satu simbol dari persatuan. Ketika Islam berada di atas semuanya, maka perbedaan-perbedaan warna kulit, jenis kelamin, artinya jenis kelamin ini tetap membedakan perempuan dan laki ya, tetapi tetap mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah digariskan. Nah, itulah Islam. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan mendengarkan nanti tausiah bersama guru kita Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG, tokoh sufi Indonesia, Majelis Ta'lim Al-Idrisiyah. Baiklah pemirsa, mengawali kegiatan kita, mari sama-sama kita sejukkan hati kita, kita tenangkan hati kita. Mudah-mudahan acara ini, tausiah ini bisa memberikan manfaat buat kita. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. Silakan, Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأ Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, sungguh indah persatuan yang digambarkan oleh umat Islam. Bagaikan satu tubuh, apabila tubuh yang satu sakit maka akan terasa. Coba kita lihat, apabila Anda misalkan terjepit pintu jempol Anda, mungkin gak begitu terjepit, tapi bilang rasain, gak mungkin ya. Pasti semua organ tubuh kita akan bekerja sama. Mulut teriak subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian otak memerintahkan kaki untuk melangkah, mengambil obat merah, mata melihat, air mata pun menetes. Itu sungguh penggambaran persatuan umat Islam. Nah, apakah kondisi saat ini masih jauh atau ada harapan untuk mencapai itu, dan bagaimana yang sebenarnya? Yuk sama-sama kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Syekh Muhammad Faturrahman MAG. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun berada, jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah kumpulkan kita di majlis yang teramat mahal. Mudah-mudahan hati kita senantiasa mendapatkan sinaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Persatuan adalah sesuatu kebutuhan yang sangat mendasar. Dari hal terkecil sampai kepada urusan-urusan besar. Dengan persatuan, kita akan mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Allah. Dengan persatuan, maka akan indah, akan harmoni. Contoh saja nih, jamaah yang sudah nikah, coba angkat tangan mana. Wah, banyak nih, kalau santri jangan. Nikah itu kan mempersatukan yang berbeda jenis dengan akad nikah. Coba indahkan duduk di pelaminan, seolah-olah jadi raja walaupun satu hari. Tapi kalau sudah perpecahan alias perceraian, indah enggak? Ada enggak orang perceraian ngundang-ngundang gitu, pakai pelaminan gitu, pasang janur sekalian? Pahit sekali. Kalau kita melihat petunjuk Al-Quran, betapa indah. Kini kita ini adalah ummatan wahidah. Kita ini adalah umat yang satu. Umat yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat ini, agama ini adalah umat yang satu. Akulah Tuhan kalian, bertakwalah kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tawafa, pesan-pesan terlebih dahulu. Sebelum beliau meninggalkan masjid, Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat, aku berwasiat kepada kalian, usikum bitaqwallah azza wajal. Aku berwasiat kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Isi pesannya penting semua. Salah satunya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Pesan bagi kita juga, berpegang teguhlah kepada sunnahku, ketetapanku, dan setelah aku tiada, berpegang teguh pula kepada sunnah atau kebijakan pengganti-penggantiku atau khalifah-khalifahku. Idealnya umat Islam ini persatuannya itu persatuan yang hakiki, ummatan wahidah. Lihat Rasulullah SAW dengan para sahabat, satu kepemimpinan, satu imam, ummatan wahidah yang tidak bisa dipecah belahkan. Semestinya setelah beliau tawafa, kita pun harus berpegang teguh kepada khalifahnya, kepada penggantinya. Dan Rasul pun bersabda, hadis ini diangkat oleh seorang mufti Mekah yang bernama Syekh Zaini Dahlan dalam kitab Durarus Saniyah. Iktadu billadaini Abi Bakrin wa Umar li'annahuma min hablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada dua orang ini, yaitu Abu Bakar kemudian Umar, sebab kedua-duanya adalah tali Allah. Akan tetapi hari ini persatuan umat, ummatan wahidah ini terasa amat mahal sekali, belum bisa dibeli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah memberikan gambaran, yushikum yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Ini jamaah yang hadir paham gak nih maksudnya? Ngerti gak terjemahnya? Nunggu penjelasan sih. Oh, ini kalau orang Sunda senangnya bukan bahasa Arab, bahasa Urab. Ibu-ibu ngerti gak terjemahnya? Nerjemahinnya wakilin saja. Nanti makan siangnya mau diwakilin gak? Urusan kalau makan siang dirapel bahkan. Gak mau diwakilin kalau urusan makan. Kalau ilmu wakil aja katanya. Yushikul umamu antada'a alaikum. Hampir tiba masanya di mana umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain akan mengeroyok kalian, mencabik-cabik kalian. Laksana makanan, hidangan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang lapar. Kegambar enggak? Piringnya, sendoknya, amuradul. Ini kondisi gambaran yang memprihatinkan. Sampai ada satu sahabat yang bertanya, hal min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kami umat Islam ketika itu kelompok minoritas? Qol, menjawab Rasulullah SAW, la bal antum akthar. Tidak, justru engkau adalah mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Akan tetapi kalian laksana buih yang mengambang di lautan. Centang perenang, enggak ada persatuan, enggak ada power dan kekuatan. Walayanja'annallahu min suduri aduwikumul mahabbah. Allah cabut dari dada musuh-musuh kalian gentar terhadap kalian. Mereka melihat kita umat Islam murahan, mudah diadu domba. Walayakdifannallahu fi sudurikumul wahan. Sebaliknya, Allah tanamkan dalam hati kalian penyakit wahan, penyakit mentalitas yang bobrok. Para sahabat bertanya, mal wahanu ya Rasulullah, apa wahan penyakit yang mematikan itu? Hubbu dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Orang yang cinta dunia, takut mati, gak mau berjuang. Nah, gambaran ini Nabi menyampaikan bukan berarti kita pasrah dengan takdir. Justru kita harus bangkit. Sebab Rasul sudah menyampaikan alasan di balik problematika umat. Apa? Penyakit hati. Jadi kalau kita runtun, apa solusinya? Apa langkah yang harus dilakukan dalam kondisi umat seperti ini? Baik dalam konteks nasional atau konteks global. Kita sebelum membangun persatuan yang ideal, yang hakiki tadi, kita bangun dulu persaudaraan. Walaupun berkelompok-kelompok, imamnya banyak, tapi kita bangun persaudaraan. Kalau kita dengan saudara, sayang gak? Punya hak dan kewajiban gak? Iya. Nah, ini langkah pertama. Persaudaraan yang hakiki tidak akan terbangun kalau hatinya ini masih beku. Maka Allah berfirman, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kalau kita ingin dipersaudarakan yang hakiki atas nama Allah dan Rasulnya, hati kita ini harus layak dijinakan oleh Allah, dicairkan oleh Allah. Sebab hati kalau bersih, jauh dari buruk sangka, jauh dari permusuhan. Nah, pembersihan hati dari penyakit yang membuat bencana umat, apa saja yang harus dibersihkan? Penyakit takabur dan ujub. Takabur itu apa? Sombong. Sombong dengan apa? Bisa dengan ilmu, bisa dengan harta. Orang sombong dengan ilmunya, dengan konsepnya, dengan kelompoknya, dengan golongannya, membuat hilang persatuan. Merasa manhajnya, kelompoknya, mazhabnya paling benar, lalu di luar mereka adalah salah semua. Nahnu alal haq wahum dolalah, istilahnya seperti itu. Kami yang berada atas kebenaran, mereka semua yang tidak sepaham ada dalam kesesatan. Nah, penyakit takabur dengan ilmu, merasa hebat ijtihadnya, merasa hebat produk ijtihadnya, mazhab, kelompok dan yang lain-lainnya, inilah yang pertama yang harus dikikis. Takabur. sehingga tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Takabur inilah yang membuat tercerai-berainya umat, dan kita tidak merasakan saudara dengan sesama orang yang beriman. Jadi merasa benar yang berbeda dengan dirinya adalah salah semua. Muncullah sikap sifat ekstremis yang disebut dengan takfiri, mudah mengkafirkan orang lain yang enggak sepaham, mudah membid'ahkan amalan orang lain. Padahal bagi umat Islam, kita sudah punya baik dari dalam ilmu akidah, fikih maupun tasawuf, literatur, konsep-konsep yang muktabar, yang sah dengan metodologi yang baik. Fikih mau madhab Syafi'i atau madhab Hambali dan yang lain-lainnya, perbedaan kita harus toleransi, saling menghormati dan menghargai. Iya, subhanallah. Boleh dipotong dulu saya ya. Nah pemirsa, sombong dengan ilmu dan kesolehan bagaikan orang yang tersesat di dalam cahaya. Kok bisa? Apabila Anda berjalan pada malam hari, mengendarai mobil, Anda perlu lampu, perlu cahaya. Tapi apabila ada cahaya besar menerpa mata Anda, maka justru Anda menjadi buta. Hidayah yang datang bukan menerangi hati, tapi justru membuat kesombongan di dalam diri. Kita akan kembali lagi di Indonesia Harmoni. TVRI. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Harmoni. TVRI. Iya, alhamdulillah. Silakan saya untuk dilanjutkan. Pemirsa TVRI beserta jamaah yang hadir di tempat ini, persatuan tidak akan pernah terwujud, ukhuwah pun demikian, persaudaraan tidak akan pernah terwujud apabila hati umat ini penuh dengan kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati. Tadi sudah disampaikan ada hubbu dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Kemudian ujub atau takabur juga, di mana merasa sombong dengan ilmu, bangga ujub dengan ilmu dan amalnya. Maka apa yang harus dilakukan? Dalam perspektif ilmu tasawuf, ada konsep supaya hati umat ini menjadi hati yang berlapang dada, yang berjiwa besar, sehingga akan tumbuh sikap-sikap saling mencintai terhadap saudaranya, menghormati dan toleransi terhadap perbedaan di antara umat. Pertama yang disebut dengan konsep takholi. Konsep takholi ini konsep untuk membersihkan hati atau jiwa dari penyakit-penyakit hati yang mematikan tadi, yang berbahaya tadi. Takholi adalah proses. Kita harus sekuat tenaga berjuang membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Penyakit takabur harus kita kikis. Penyakit ujub harus kita kikis. Penyakit cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini pun harus dikikis dari hati kita. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan kolbun salim. Kolbun salim artinya hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Dan inilah yang akan datang kepada Allah dalam keadaan berseri-seri dan bahagia. Yauma la yangfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya harta, tidak bisa menolong anak laki-laki yang dibanggakan ketika di dunia, kecuali yang bahagia dan selamat itu pulang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Itulah qalbun salim. Nah, bersihkan hati kita supaya selamat. Tadi disebut proses apa namanya? Takholi. Setelah melakukan proses takholi sepanjang hayat kita, maka kita pun harus melakukan proses yang kedua yang disebut dengan tahalli. Tahalli artinya hiasi hati kita, hiasi batin kita dengan sifat-sifat mahmudah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Bukankah jamaah sekalian, tindakan-tindakan manusia, ucapan-ucapan manusia itu semua bersumber dan mengalir dari hatinya. Kalau hatinya kotor, ucapannya pun akan kotor. Kalau hatinya kotor, tindakannya pun akan kotor. Sebaliknya, kalau hatinya selalu dibersihkan, kemudian hati ini dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka seluruh tindakannya pun akan baik dan terpuji. Subhanallah. Kalau saya mengibaratkan, kalau kita ingin mengecat tembok-tembok yang sudah apa mengelupas, itu harus dikikis dulu saya. Percuma begitu langsung dicat baru juga akan muncul kembali itunya. Nah, itu proses pengikisannya kira-kira sakit nggak ya? Nah, itulah ayo sama-sama dirasakan bagi orang yang masih ada, bagi kita mudah-mudahan ya. Baik, saya kita akan berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basir Wajo, asal dari ujung timur Indonesia, dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Subhanallah. Tadi malam baru datang, sekitar jam-jam 10. Yang ingin saya tanyakan, tadi Syekh sempat menyinggung masalah hilangnya persatuan antar sesama kelompok dalam Islam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap kelompok lain yang mudah mengkafirkan sesama umat dan membinahkan amalan umat lain? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya saudara kita ini dari jauh-jauh, Pak ya. Itulah menunjukkan namanya kedekatan hati itu begitu tuh. Walaupun jauh tidak jadi masalah, jadi dekat gitu. Ada orang yang bersatu tapi hatinya jauh. Ada orang yang sama-sama jauh tapi hatinya bersatu. Yang paling asik adalah sama-sama bersatu fisiknya dan juga hatinya. Subhanallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk yang kedua. Silakan, Pak. Ya, bisa berdiri, Pak. Maaf. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya mohon penjelasan bagaimana untuk menghilangkan rasa sombong, takabur, iri hati, yang mana sifat-sifat tersebut bisa menghancurkan rasa persaudaraan, kesatuan, yang bisa mengakibatkan hancurnya, retaknya persatuan yang ada di negara NKRI ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waduh, kalau insya Allah seluruh anggota Polri ya Pak ya, seperti ini akan siap. Tenang semuanya. Aman gitu. Bahkan mungkin masuk surga duluan saya, karena membuat tenang orang beribadah begitu. Terima kasih Pak, silakan duduk kembali. Saya kira langsung untuk bisa ditanggapi. Baik jemaah sekalian, pertanyaan yang pertama, yang berhak menetapkan atau menghukumi benar atau salah maka adalah Allah dan Rasulnya. Betapa kita malu. Allah berfirman, inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu yang akan memastikan, menetapkan, menghukumi atas perbedaan-perbedaan, perselisihan ketika di bumi ini, ditetapkannya di hari kiamat nanti. Ini jamaah sekalian yang hadir, kita sudah kiamat apa belum ini? Jadi Allah yang berhak menetapkan, menghukumi mana yang salah, mana yang benar, ujungnya mana ahli surga, mana ahli neraka. Kapan? Bukan sekarang. Ibarat sepak bola, ini sekarang masih waktunya permainan. Peluit panjang belum ditiup sama siapa? Sama wasit. Jadi kalau kita sudah saling menghakimi, menjustifikasi, maka tentu jauh panggang daripada api. Persatuan, persaudaraan tidak akan pernah didapatkan. Betapa pembelajaran berharga kawasan Timur Tengah yang berperang sesama muslim sendiri. Betapa memilukan kondisi seperti ini. Asalnya saling membid'ahkan, asalnya saling menyesatkan di khutbah-khutbah, menjadi perang terbuka saling menumpahkan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka kita tidak boleh saling menyesatkan. Allah dan Rasulnya yang berhak untuk menetapkan itu semua, dan pengadilan yang sesungguhnya nanti di yaumul kiamah. Baik, masih ada satu lagi tadi saya, kita akan jeda dulu karena kita akan bahas lagi. Nanti saya akan menyampaikan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Indonesia Harmoni, TVRI. Ya Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Harmoni, TVRI. Iya baik, Syekh, silakan untuk melanjutkan jawaban pertanyaan Bapak dari Kepolisian Kitab Saharso. Baik jemaah sekalian, pertanyaan yang kedua kita akan coba jawab. Bagaimana cara mengikis penyakit-penyakit hati kita? Tadi dalam perspektif tasawuf disebut takholi, penyakit ujub atau takabur. Pertama, kita harus banyak introspeksi. Bagaimana kondisi diri kita? Kita ini sombong dengan apa sih? Sombong dengan ilmu? Apa sombong dengan harta? Kita tidak akan bisa dengan ilmu, dengan harta berlaku sombong. Sebab sombong itu adalah selendangnya Allah. Allah lah yang layak untuk sombong. Huwa al-mutakabbir, dia yang sombong. Sombong itu benar, hak bagi Allah. Tapi bagi kita, apa yang disombongkan? Ilmu. Jangankan dibandingkan dengan Allah, dibandingkan dengan sesama kita aja masih keterbatasan. Dengan harta, kita ini sudah masuk belum dalam majalah misalnya Forbes, kita adalah nomor satu paling kaya di Indonesia. Jadi kalau kita introspeksi diri, kemudian tataplah Allah, ma'rifat kepada Allah. Allah lah pemilik segala kemuliaan yang sempurna. Dengan nama-nama yang 99 menunjukkan kemuliaan yang tidak bisa direbut dan dimiliki oleh siapapun makhluknya. Pintarnya, kayanya, dermawannya, hebatnya, sempurnanya. Maka kita betapa malu kalau kita berhadapan dengan Allah. Arafa nafsah, kita mengenal diri kita, banyak lemahnya, banyak kurangnya. Kita jangan lama-lama Pak, dikasih kesemutan aja. Penyakit bahaya enggak kesemutan tuh? Bahaya apa enggak? Sampai dioperasi enggak? Sampai ke ruang ICU enggak? Siapa yang berani kesemutan satu minggu? Apalagi kegajahan. Baru kesemutan aja udah gak sanggup. Jadi kenali diri kita, kenali Allah. Ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah dengan segala sifat yang mulia dibalik nama-namanya. Subhanallah. Ya, walaupun ini ada proses, tentunya tidak sekali ngaji tuntas ya. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali. Silakan kepada Bapak kita yang berikut untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yulianto Budi Prastiono. Kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi kepala lembaga kemasyarakatan kelas 2B Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kondisi sekarang, Syekh. Mohon pencerahannya. Yang pertama terkait situasi dan kondisi sekarang, sepertinya khususnya bahasa Indonesia, para pemimpin kita khususnya justru saling menunjukkan di depan kita selaku rakyat itu saling menjelekkan, saling membuka kejelekannya masing-masing, bukan justru sebaliknya. Dan ini tentunya membawa ketidaknyamanan yang dipimpin. Kemudian juga di masyarakat sendiri, situasi sekarang, karena saya mungkin di penegak hukum, situasinya sedikit-sedikit segala sesuatunya harus diproses sesuai dengan hukum dunia. Dan ini mohon kira-kira gimana biar para pemimpin khususnya dan kita seluruh bangsa Indonesia ini bisa suasana yang adem, dingin, dan tentunya ini menjadi harapan kita semua. Karena sekali lagi saat ini dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, justru masyarakat lebih cenderung untuk saling menjatuhkan, membuka jeleknya ya siapa aja yang mungkin menjadi yang tidak disukai. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Syekh Muhammad Faturrahman yang saya hormati, mohon izin bertanya. Kalau dulu dalam merebut kemerdekaan, kita dari berbagai elemen bisa bersatu, ada ulama, politisi, para tokoh, masyarakat, TNI, Polri dan sebagainya, bisa bersatu sehingga kemerdekaan bisa kita rebut. Untuk sekarang, kalau kita kaitkan dengan sekarang, dengan kondisi segala sesuatu yang kita monitor baik dari media sosial ataupun yang lain-lain, bagaimana berbagai elemen tersebut untuk bisa bersatu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan saya. Baik, pemirsa TVRI rahimakumullah, jamaah sekalian, kita akan coba menjawab. Tadi mudah menjelekan atau tidak saling menghormati dan menghargai, saling menjatuhkan, mencemoohkan, ini memang kita rasakan. Nah, di dalam ajaran Islam, bagaimana supaya hati kita ini berjiwa besar, berlapang dada, sehingga kita ini ke atas bisa menghormat, ke bawah bisa membantu, ya, menghargai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalan nur fi qalbil mu'min in fasaha wan syarah." Artinya, apabila cahaya Allah yang menjadi petunjuk masuk ke dalam hati orang yang beriman, maka akan berimplikasi jiwanya, hatinya itu menjadi berlapang dada, berjiwa besar. Yang dibutuhkan hari ini baik pejabat, baik tokoh, dan masyarakat punya jiwa besar, berlapang dada. Sehingga akan tumbuh saling mencintai, mengasihi, toleransi, dan sifat-sifat yang baik. Cahaya Allah akan menuntun hati sehingga berjiwa besar, berlapang dada. Nah, sekarang bagaimana cahaya Allah itu supaya datang ke dalam hati kita? Nah, tadi sebetulnya sudah disampaikan dalam pembahasan Dua proses di awal, taholi membersihkan hati dari segala penyakit dan kotoran hati, tahali memperindah hati dengan sifat yang baik seperti sabar, syukur, tawakal dan yang lain-lainnya. Apabila dua hati ini selalu diproses dengan taholi dan tahali, maka akan tajalli. Apa tajalli? Cahaya Allah tadi akan masuk ke dalam hati. Sebab bisa jadi cahaya Allah itu datang tetapi mantul kembali diakibatkan hatinya gak diproses dengan baik. Nah, hanya hati yang disinari oleh cahaya Allah lah yang akan bersikap dewasa, berjiwa besar. Maka insya Allah, kalau batin kita, hati kita berjiwa besar, berlapang dada, pasti akan tumbuh saling mencintai di antara saudara kita. Kita akan menghormati apa yang di atas kita. Kita akan menghargai, menyayangi orang-orang yang di bawah kita. Inilah gambaran apa yang disabdakan oleh Nabi. Betapa umat Islam ini semestinya, karena persaudaraannya kuat, harus seperti bangunan yang saling menopang, bukan bangunan yang saling menjatuhkan dan meruntuhkan. Masya Allah. Nah, saya kadangkala kan untuk mengikis itu tidak mudah ya. Ada apa namanya ahli maksiat yang sombong, udah bodoh sombong. Tapi ada juga ahli ibadah yang sombong gitu. Sama-sama sombong. Kalau ahli maksiat yang sombong, kalau ditanya dibenerin, alah belagu lo, kayak lo aja yang paling alim gitu. Tapi kalau ahli ibadah yang sombong, lo tau gak, babe lo aja tuh belajar sama gue, lo sok tau ngajar-ngajarin gue, ya gitu kan. Nah, kalau bilang mengikis sih gampang, saya melakukan prosesnya itu yang bikin susah. Nah, ini insya Allah nanti sekaligus mungkin dalam doa dan renungan setelah ini saya akan saya sampaikan, karena kita harus jeda dulu untuk yang satu ini. Indonesia Harmoni! Kita Indonesia! TVRI! Alhamdulillah pemirsa, kita tidak terasa ya sudah berada di segmen yang terakhir di Indonesia Harmoni. Kita Indonesia. TVRI. Baik, saya ini adalah segmen yang terakhir. Silakan saya menyampaikan kesimpulan dan mengajak kita bersama untuk berzikir, melembutkan hati kita. Silakan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, jamaah sekalian. Betapa hari ini kita merasakan rasa pahit dan pilu ketika umat Islam ini mahal untuk membeli persatuan dan kesatuan, padahal Allah dan Rasul selalu mewasiatkannya untuk kemuliaan agama Allah sekaligus kemuliaan bagi yang mengikutinya. Problem-problem ini adalah PR kita bersama. Kita tidak bisa saling menyalahkan pemerintah, kiai, ustad, masyarakat, tapi ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Potret yang memilukan ini, yang sudah disabdakan oleh Nabi, betapa murah darah umat Islam. Di negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah, hampir setiap hari, setiap minggu ada korban berdarah. Ada bom yang meledak di masjid, di fasilitas umum dan yang lain-lainnya. Yang mengklaim adalah atas nama kelompok Islam itu sendiri. Kita sebagai umat Islam dalam konteks keindonesiaan harus bangkit. Apa yang dikabarkan oleh Nabi bukan harus larut dalam kesedihan, tapi jadikan ini semua adalah untuk menjadi pemicu bangkit. Dan Allah dan Rasul beserta khalifahnya telah memberikan solusi atau tipsnya bagi kita. Kita harus berusaha terus membersihkan hati kita dari kesombongan, dari ujub, egoisme, merasa paling benar, yang tidak sepaham adalah sesat dan kafir. Ini semua harus kita jaga dengan baik. Berpegang teguh kepada apa yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasul. Allah bukakan keberkahan pintu langit dan bumi bagi bangsa ini. Bangsa ini punya potensi besar. Kita hadir sebagai mayoritas, bukan hanya kuantitasnya saja. Kita harus tunjukkan dengan kualitas. Jiwa-jiwa yang berjiwa besar, yang dewasa, itulah yang dibutuhkan hari ini. Sebagai solusi dan jawaban dari keterpurukan umat ini. Majelis ilmu dan majelis zikir harus dibangkitkan. Semua elemen, pejabat, masyarakat, semua harus bersama-sama untuk menata diri. Semakin nambah problem kalau saling menyalahkan, saling menuding. Tapi justru kita harus bangkit, introspeksi diri. Kita benahi diri kita, dari diri kita, kemudian keluarga kita, dan menjalar kepada masyarakat yang lebih luas. Keindahan Allah sudah janjikan di dunia dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan di akhirat yang abadi apabila kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat, kita harus mengikis egoisme, menyambung ukhuwah persaudaraan di antara umat. Ini adalah mujahadah kita yang harus dibeli walaupun pahit. Maka ketika ini dilakukan, janji Allah dan Rasulnya pasti. Dan Nabi sudah mengisyaratkan di akhir zaman umat ini akan dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tundukkan kepala kita. Sambungkan dan husukan hati kita. Kita introspeksi di majelis yang mulia ini. Banyak aib, banyak dosa yang telah kita lakukan sehingga hati ini menjadi keras. Hati yang keras melahirkan sikap-sikap yang keras. Intoleransi, saling menghukumi, saling mengkafirkan. Mari kita bersihkan sama-sama. Sebab hanya hati yang selamat yang akan selamat dan bahagia kita pulang kepada Allah. Kita adalah milik Allah dan akan segera kembali kepada Allah. Esok lusa kita akan kembali kepadanya. Betapa malu dan ruginya kalau hati kita masih kotor. Kalau kita sesama kaum muslimin masih bermusuhan, hasad, ujub dan takabur menebar penyakit dalam hati kita. Pelajaran berharga sudah panjang. Kita harus memulai dengan harapan kepada Allah. Jangan putus asa. Tataplah ampunan Allah, tataplah kasih sayang Allah. Allah lah yang akan menjinakkan hati kita menjadi bersaudara seperti para sahabat di masa Nabi, lalu mempersatukan dengan kesatuan yang utuh, yang terintegrasi, yang hakiki. Sebelum kita pulang kepada Allah, masih ada kesempatan, ini kesempatan terbaik. Kita mohon ampun kepada Allah atas kezoliman yang kita lakukan, atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sebab di saat-saat sakaratul maut tiba, Allah akan putar kembali seluruh amalan-amalan kita. Betapa celakanya ketika sakaratul maut ruh sebelum ditarik keluar dari jasad kita, justru potret keburukan, kejahatan, sumpah serapah, permusuhan yang Allah tampilkan. Betapa momentum kita akan pulang kepada Allah, tapi justru kita menderita. Kita ingin pulang kepada Allah, sakaratul maut sebagai pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Allah putar potret kita, rekaman kita, kebaikan dan kebaikan seperti kita hadir di tempat ini. Jemaah sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Kita yang lemah, kita yang doif ini, setiap saat kita butuh bantuan Allah, butuh perlindungan Allah. Hadirkan hatinya, sambungkan kepada Allah. Allah selalu menatap kita, Allah selalu memperhatikan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin gharadhalin wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bimbing kami. Ya Rabb, pastikan setiap langkah kami ada dalam petunjukmu ya Rabb. Ya Rabb, berikan kemampuan kami untuk mengisi lembaran-lembaran yang terakhir ya Rabb. Kami tidak tahu apakah esok atau lusa Engkau akan tarik kami, Engkau akan panggil kami ya Rabb. Jadikan ujung kehidupan ini ya Rabb dengan kematian yang husnul khotimah. Mampuhkan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti, kematian su'ul khatibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Tidak ada kata lain. Apabila kita ingin menyatukan diri kita, maka lembutkan dulu hati kita. Ketika hati sudah menjadi lembut, maka kita akan bisa menerima perbedaan di antara sesama kita. Hati yang lembut akan menjadi lapang. Hati ibarat landasan. Siapkan dulu landasan yang panjang dan biarkan pesawat apapun akan mendarat di sana, baik helikopter, Fokker, Boeing 707 dan sebagainya. Apabila tidak ada landasan atau landasannya sempit, bagaimana pesawat akan mendarat? Bagaimana cahaya Allah akan hadir apabila kita tidak membuka hati kita? Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaik Salawatullah Alaik أشرق البدر علينا فتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قَالَ وَجْهَ سُرُورٍ قَالَ وَجْهَ سُرُورٍ يَا نَبِيَّ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات اللهم صل وسلم وبارك.